di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup.